Pantai, bakalah tansah sepimu nuruti apa karepmu nyatane atimu tutunggu aku. Malah Ganteng toh ora cukup, Bang.

karo Gusti, utane sore sing dadi saksi. Nalika katuhi tak lakoni ikhlas ati, muka Gusti maringi dalan sing tak Kanggo sliramu Masih pedih hatiku, kowe gawe ati sing tak jogo dadi kelong. Bola bali kowe sing salah nanging aku sing disalahke. Mas perlu dimengerti, tetapi hatiku wes koyo ibumu. Ora tau nggep Lembang sing wangi go sandaran kupu-kupu kowe tak sayangi dadi separo nyawaku bakal tak cukup tak sirami saben dino muka tetep iso mekar lan wangi dadi tondo tresno sejati. Gusti pun maringi tresno kemati sing tak sayang raiso kekanti masyo ake alangan sing awak dewe adepi iso dirampungi mergo tulo sati bebasan koyo langit dikebai lintang-lintang sing madengi petenge ati Terima kasih. juangke tresno dulur suci lan bakal tak bukteke marang liane aku pantas ngandeng kowe kowe wis ono kang kene. tresno iki tulus nang kanggus liyambu mung cukup patungake muka urip bahagia kubraya karo sing Rrrr. iso.